Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a, alhamdulillah atas takdirnya dan nikmatnya sehingga kita dimudahkan untuk bisa menghadiri rumah Allah dan bermajlis di dalamnya. Ini semata-mata nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Kenikmatan untuk dimudahkan mengamalkan beberapa amalan keutamaan dari mulai keluar rumah, membaca zikir dan melangkahkan kakinya ke masjid. Ini sudah keutamaan langkah-langkah menuju masjid adalah mempunyai keutamaan sendiri. Memasuki masjid, menunaikan ibadah, sholat dan dilanjutkan untuk duduk intidarus sholat, menunggu sholat berikutnya. Ini keutamaan yang besar yang disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bermajlis ilmu. Ini keutamaan yang besar. Maka hendaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dimudahkan untuk mengamalkan ini semua. Dan hendaknya jangan sampai lepas ikhlas. Jangan sampai lupa adalah ikhlas mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan seutama apapun, apabila kosong dari ikhlas, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Maka kita berusaha, berjuang memerangi nafsu kita untuk bisa senantiasa ikhlas dalam segala amal perbuatannya, mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita masih melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38, yaitu bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Alam tara ilal ladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tawhud. Itu ayat yang menjelaskan tentang ada sebagian orang yang menyangka beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, ternyata masih menginginkan berhukum kepada hukum tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah mencoba membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid. Beliau mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya ayat ini adalah mencela siapa saja yang mengganti kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lalu berhukum dengan selainnya. Yaitu berhukum dengan hukum tauhid. Dan juga kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang pengertian tauhid yang didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, annahu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu' aw muta'. Tauhid itu adalah seluruh apa saja yang hamba melampaui batasnya sehingga diibadai atau ditaat atau diikuti atau ditaati. Ini pengertian tauhid. Ini definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah definisi yang sangat bagus. Karena ini mencakup seluruh makna tauhid, mencakup dalam definisi ini. Apabila seorang hamba, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, sampai melampaui batas sehingga diibadai oleh orang lain atau diikuti dalam maksiat kepada Allah atau ditaati dalam maksiat kepada Allah, maka ini tauhid. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tauhid itu ada ru'asa, ada pimpinannya, ada gembongnya, yaitu 5. Walaupun tauhid banyak kata beliau, tapi ada ru'asa'uhum, ada pimpinannya, yaitu 5. Pertama iblis. Yang kedua adalah siapa saja yang diibadahi dengan berbagai macam-macam ibadah dan dia ridho. Entah didoai, dimintai berkahnya, atau sujud kepadanya, atau tabaruk kepadanya, dan dia ridho. Ini tauhid. Dan yang ketiga, siapa saja yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya. Termasuk ibadah adalah menaati dan mengikutinya. Dan mencintainya yang melebihi. Maka bila orang mengajak orang lain untuk mengikuti dirinya, menaati dirinya, mencintai dirinya melebihi. Jadi sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Bahkan menyelisih syariat, maka ini tohu. Ini tohu. Mengajak orang lain untuk mengikuti dirinya. Misi syariat Allah melampaui batas. Mengajak orang lain untuk menaati dirinya dalam maksiat kepada Allah. Ini tohu. Ini melampaui batas. Mengajak orang lain untuk mencintai dirinya seperti cintanya kepada Allah, maka ini tohu. Dan yang keempat, man hakama bihairi ma anzalallah. Yang keempat adalah orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini yang nanti berkaitan dengan bab ini. Ini tauhid. Dan yang terakhir, manidda'il mal ghaib. Siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Ini biasanya dari kalangan dukun, tukang ramal dan yang lainnya. Ini juga tauhid. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullah taala, wa kullu man hakama ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam faqad hakama ila tauhid alladhi amarallahu ta'ala ibadahu almu'minin ayyakfuru bih. Maka setiap atau seluruh atau setiap siapa saja yang berhukum, hakama berhukum kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berarti dia telah berhukum dengan tauhid yang Allah Ta'ala telah memerintah hambanya yang orang-orang yang beriman untuk mengingkari tauhid. Nanti akan sebutkan ayatnya insyaallah. Allah memerintah untuk mengingkari tauhid, mengkafiri tauhid. Ternyata ada orang yang malah condong ingin berhukum dengan tauhid. Allah musta'an. Lalu dia mengaku sebagai orang yang beriman. Menyangka dirinya orang beriman, tapi lebih menginginkan berhukum dengan tauhid. Ini hati-hati. Yang kata beliau, semua orang yang berhukum kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasulnya, berarti dia telah berhukum dengan hukum tauhid. Yaitu hukum yang menyisi kitab dan sunnah maksudnya. Fa inna tahakum laisa illa kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa man kana yahkumu bihima. Maka sungguhnya berhukum, tahakum ini kalau ada selisihan lalu berhukum, mengajukan kepada pengadilan umpamanya, itu berhukum. Tahakum. Maka tahakum tidak ada, yaitu berhukum, tidak ada kecuali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang berhukum dengan keduanya. Jadi kalau ada masalah, anda kata ingin tahakum, maka berhukum, bertahakum dengan kitab dan sunnah. Atau kepada siapa saja yang memutuskan dengan kitab dan sunnah. Maka seorang yang beriman hendaknya ketika mempunyai permasalahan, tujuan pertamalah ingin mengetahui bagaimana hukum syariatnya. Bukan tujuannya bagaimana bisa menang, jangan. Nah ini orang yang beriman. Kalau mempunyai permasalahan, entah masalah harta, masalah yang lain, hendaknya tujuan pertama, bagaimana sih syariatnya masalah ini? Ini hendaknya. Jangan yang penting, pokoknya saya harus menang, bagaimana caranya? Jangan. Karena menang di dunia, kalau itu berkaitan dengan hak hamba, enggak cukup istighfar loh. Akan diulangi lagi nanti di hakim yang adil. Akan diulangi lagi. Di dunia menang. Menang. Dipukul palunya. Bukan diketok, dipukul sekalian palunya. Atau mukul palu. Menang. Umamanya. Tapi ternyata secara syariat itu salah, akan dikembalikan nanti di hadapan Allah. Akan diulangi lagi nanti di hadapan Allah. Ini hati-hati. Maka hendaknya seorang yang beriman, seorang yang bertauhid, kalau mempunyai masalah, kembalikan dengan syariat. Ini penting ya ikhwan. Jangan yang penting sudah menang. Wah, kita menang. Lebih-lebih kalian di dunia. Tinggal suara yang banyak. Dukungannya banyak. Memang menang. Allah mustahan. Berapa sih dukungannya? Mayoritas. Oh iya sudah. Kalau sudah mayoritas nanti saya datang. Saya akan memutuskan. Mau memutuskan kok kalau karena sudah mayoritas. Berapa yang bersama ke antum? Oh sudah banyak. Oh iya sudah. Nanti kita putuskan. Itu dengan hukum syariat yang kayak gitu. Enggak dipelajari apa permasalahannya, masalahnya apa. Ya kan dilihat apa? Berapa dukungannya? Berapa orang yang berkama kali? Allah semesta. La haula wala quwata illa billah. Oleh. Faman hakama ila ghairihima. Ini sekarang. Wa man hakama ila ghairihima faqad tajawaza bihi haddahu. Maka barang siapa yang berhukum kepada selain kitab dan sunnah, maka sungguh dia telah melampaui batas. Hati-hati. Enggak gampang menjadi hakim. Berat urusannya. Di dunia bisa dicela orang. Ya enggak? Kalau zalim dicela orang. Belum di akhirah nanti. Allah mustahil. Wa kharaja amma syara'ahullah wa rasuluhu. Dan dia telah keluar dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa anzalahu manzilatan la yastahiquha. Dan telah mendudukkan kedudukan yang tidak berhak padanya. Karena manusia diciptakan ini di muka bumi adalah untuk mengikuti syariat Allah. Mengikuti hukum Allah. Maka baik orang yang bermasalah yang ingin berhukum maupun hakimnya itu harus tunduk dengan hukum Allah. Maka ketika seorang hakim memutuskan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia keluar dari kedudukannya sebagai hamba. Berarti dia telah melampaui batas, hamba yang melampaui batas. Maka tadi dikatakan hamba yang melampaui batas dan adalah orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Lalu diikuti keputusannya. Berarti tauhid. Diikuti. Hati-hati. Putusan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Putusan yang menyisih Al-Quran dan Sunnah diikuti. Ini melampaui batas. Ini ya ikhwan. Hati-hati. Wa kadzalika man 'abada syai'an dunallah fa innama 'abadat tauhid. Begitu juga siapa saja yang beribadah pada selain Allah, maka sesungguhnya saja dia telah beribadah kepada tauhid. Karena yang berhak diibadah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan Allah yang berhak diibadahi. La ilaha illallah. Lalu ketika ada seorang diibadahi selain Allah, berarti dia telah melampaui batas, bukan haknya. Dan yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia juga beribadah kepada yang tidak berhak diibadahi. Melampaui batas. Ini juga melampaui batas. Tauhid. Wa in kanal ma'budu salihan sarat ibadatul 'abid lahu raji'atan ila syaitan allazi amara bihi amarahu afwan allazi amarahu biha afwan. Maka jika yang diibadai orang soleh sekarang, kalau yang diibadai yang mengajak orang lain untuk beribadah kepadanya, atau yang diibadai yang ridho diibadai, jelas tauhid, ya kan? Ya enggak? Jadi orang diibadai ridho, dicintai seperti cintanya kepada Allah, bahkan melebihi umpamanya. Disujudi ridho. Umamanya. Orang sujud padanya dia ridho. Ini jelas tauhid. Sekarang. Orang diibadai. Dia enggak ridho. Dia orang soleh. Biasanya sudah meninggal ini biasanya. Kalau masih hidup jelas melarang. Maka sebagian orang dicium tangannya enggak mau. Karena khawatir nanti. Masuk dalam bentuk ruku umpamanya. Ya kalau mencium tangan ya kan ruku kan? Ya enggak? Kan gini kan? Sebenarnya kalau tangannya diginikan mungkin baru. Tapi jarang orang cium tangannya, tangannya gini. Enggak kan? Nah ini, kan sebagian orang enggak mau. Para ulama membenci. Nah ini. Karena khawatir. Nanti rugu badannya. Nah itu berarti enggak ridho. Nah sekarang, kalau yang diibadahi orang soleh, umpamanya para nabi umpamanya. Diibadahi kuburannya. Atau para malaikat. Apakah tauhid? Apakah tauhid? Ya bukan tentunya. Para nabi bukan tauhid. Orang soleh bukan tauhid. Karena enggak ridho diibadai. Mereka enggak ridho diibadai. Dan mereka juga enggak ikut diikuti. Yang melebihi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridho dipuji yang berlebihan. Rasulullah SAW mengatakan, la tutruni. Kama atratin nasara ibna Maryam. Wa innama ana abdu. Wa kulu abdullah wa rasul. Au kama qala. Rasulullah SAW sendiri yang seorang yang pantas dipuji, seorang yang mulia, seorang yang agung, mengatakan jangan kalian memuji saya berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Ibnu Maryam. Coba. Iya, memang gak ridho. Aku ini hanyalah hamba. Katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul juga melarang hulu. Melampaui batas. Kepada orang soleh. Nah, kalau anda kata yang dibaca orang soleh. Bagaimana? Maka kembali ibadahnya dia, itu ibadahnya dia yang kepada orang soleh, itu kembali ibadahnya kepada setan. Yang setan memerintah dia untuk beribadah kepada orang soleh. Bisa dipahami ini? Nah, dengarkan. Tadi sebutkan bahwasanya orang yang beribadah kepada selain Allah lah beribadah kepada tauhid. Maka sebagian mendefinisikan tauhid adalah man'ubida min dunillah. Sebagian salaf mendefinisikan tauhid adalah ma'ubida min dunillah. Apa saja yang disembah selain Allah. Ini tauhid. Lalu yang disembah oleh manusia selain Allah ada dua. Di antara mereka ada orang-orang soleh. Dari kalangan malaikat dan para nabi atau orang soleh. Hamba-hamba yang soleh, para wali. Iya kan? Yang kedua, orang-orang yang tidak soleh. Kalau orang yang tulis-tulis, ya tauhid. Sekarang orang yang soleh yang diibadahi. Bisa paham ini? Bisa dipahami? Sekarang manusia beribadah kepada selain Allah yang diibadahi orang-orang soleh. Para nabi, para malaikat, para wali diibadahi. Apakah mereka orang soleh itu tauhid? Bukan. Dilihat dari yang diibadahi. Tapi dilihat dari yang beribadah, apakah mereka beribadah kepada tauhid? Iya enggak? Iya. Karena beribadah kepada selain Allah. Bukan kepada orang saleh, bukan. Karena beribadah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Bisa pahami? Saya takut enggak bisa pahami. Bisa pahami ini? Kalau dilihat dari yang beribadah, obatnya yang beribadah, maka mereka lah beribadah kepada selain Allah. Karena siapa saja yang beribadah kepada selain Allah berarti beribadah pada tauhid. Ini yang pertama sekarang. Mereka kan orang soleh. Baik para nabi, para malaikat, para wali, orang soleh. Ini dilihat dari yang beribadah, bukan dilihat dari yang diibadahi. Maka mereka yang beribadah kepada orang soleh, ibadahnya itu kembali kepada setan. Kenapa? Karena setan yang memerintah mereka untuk beribadah kepada orang soleh. Bisa dipahami? Ini diam semua. Bisa dipahami? Insyaallah, insyaallah. Jadi yang beribadah kepada orang soleh, dilihat dari yang beribadah, mereka beribadah pada tauhid. Karena beribadah pada selain Allah. Tapi dilihat dari yang diibadai, hakikatnya mereka itu yang zahirnya beribadah kepada orang soleh, mereka beribadah kepada setan karena setan yang memerintahnya, mereka taat kepada setan. Orang-orang soleh tidak ada yang ridho diibadai, semuanya membenci. Beliau menyebutkan beberapa ayat di sini, tapi sudah azan. Saya satu sebutkan satu dulu, yang pendek aja. Itu dalam surah Saba ayat ke-40 dan 41. Wa yauma yakhsuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikah aha ulai yakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari nanti di mahsyar itu, di yaumil qiyamah, di yaumil akhir, Allah mengumpulkan mereka semua di mahsyar ini, dikumpulkan. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, apakah mereka itu beribadah kepada kalian? Ini Allah tanya kepada malaikat. Mereka-mereka yang beribadah kepada orang soleh. Apakah mereka-mereka itu kepada kalian mereka beribadah? Apa kata malaikat? Qalu subhanaka. Malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Engkaulah wali kami. Jadi selain mereka, bal, bahkan mereka beribadah kepada jin. Karena kebanyakan mereka beriman kepada jin. Jadi orang-orang soleh nanti ditanya oleh Allah yang mereka diibadai oleh orang-orang musyrik. Kebalasan mereka bukan beribadah kepada jin, kepada setan. Karena setanlah yang mengajak mereka untuk beribadah kepada orang soleh. Mereka yang beribadah kuburannya para nabi tidak ada yang memerintah mereka untuk beribadah pada kuburannya. Al-Musallam. Orang-orang soleh yang mereka beribadah kepada kuburannya, sahabat umpamanya. Sahabat tidak ada yang memerintah untuk beribadah pada kuburannya. Tapi siapa yang memerintah mereka beribadah pada kuburannya sahabat? Syaitan. Syaitan. Maka yang beribadah kepada orang soleh, mereka hakikatnya beribadah kepada syaitan. Dan mereka juga tergolong beribadah kepada tauhid. Beribadah kepada tauhid. Dilihat dari orang-orang yang beribadah, maka dikatakan beribadah kepada tauhid karena mereka beribadah kepada selain Allah. Baik itu yang ibadah orang soleh maupun bukan orang soleh. Karena hakikatnya mereka mengikuti ajakan setan. Mereka mengikuti seruan setan untuk beribadah kepada orang soleh maupun beribadah kepada orang yang bukan soleh. Itu semuanya adalah seruan setan yang mengajak mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Karena menang setan berusaha manusia ini jangan sampai beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian manusia kalau beribadah kepada orang yang jahat mungkin enggak mau. Nolak. Oh enggak mau saya itu. Orang beriman kok. Tapi kalau diajak beribadah kepada wali Allah, mau. Diajak beribadah kepada nabi, mau. Karena alasannya apa? Mencintai. Setan pintar membojoknya. Bukankah itu orang soleh? Kenapa enggak dicintai? Bukankah mereka wali Allah yang dekat dengan Allah? Kenapa kamu tidak berdoa kepada mereka minta tawasul padanya? Bukankah mereka itu orang-orang soleh yang dekat dengan Allah? Para wali Allah. Kenapa kamu tidak minta syafaat kepada mereka? Dengan bahasa semacam itu. Akhirnya orang tertipu. Akhirnya datang ke kuburannya, minta berkah pada kuburannya, berdoa kepada kuburannya dengan alasan nanti yang di kuburan itu akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak yakin kalau langsung minta kepada Allah maka lewat kuburan. Alasannya karena dosa-dosanya masih banyak. Dengan logikanya setan. Seperti kamu, kamu enggak mungkin bisa langsung ke Pak Presiden kan? Siapa dirimu kok mau datang ke Pak Presiden? Antum bisa enggak ke Presiden? Enggak bisa kan? Lewat orang dekatnya Presiden. Nanti yang akan menyampaikan hajat kamu. Itu kalau Presiden, manusia. Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha dekat. Enggak disamakan dengan Presiden. Ya mereka, setan mencontohkan sepatah itu. Akhirnya sebagian mereka tertipu. Allah memerintah untuk doa langsung kepada Allah. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Enggak diperintah kita untuk doa lewat perantaraan. Tapi setan membuat subhat. Membuat rancu. Dengan logika. Dengan kias. Kalau kamu banyak dosanya tidak mungkin bisa langsung pada Allah. Tentunya kamu lewat para wali-wali Allah yang dekat dengan Allah. Bagaimana? Ya kamu datang ke kuburannya. Allahul musta'an. Diikuti oleh sebagian manusia. Jadi hakikatnya mereka yang beribadah kepada orang saleh itulah beribadah kepada setan. Karena hakikatnya mereka mengikuti bujuk rayunya setan. Mengikuti perintahnya setan. Maka mereka pun yang beribadah kepada saleh beribadah kepada tauhid. Bukan dilihat dari yang diibadah sebagai saleh, bukan. Tapi dilihat dari mereka beribadah kepada selain Allah yang mereka karena mengikuti perintah setan. Bisa paham insya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.